son lakunes tamayawara kalawan Mekka hawa hawa kang pur angkoro sonajan setan kentayangan tansah gawe rupeto hingga pupu sing jaman hamatak ingsun nyirep kelingi samorko maperharjaning ponco sangen ula sing netro minang barat sukawelasan sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tiba mungsa ana penting nata sirna yang semrasa mardika mukia den setya Soto kalimo soto Yati dati mustiko Sajroning jiwa roko Bejo mulio waskito Dinyoyo bawa leksono Biar manjeng musika Siko Aku sedang Kondang kati pepadang Bali lah